zikir pagi. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikan nusyur. Artinya, ya Allah, dengan pertolonganmu kami masuk waktu pagi, dan dengan pertolonganmu kami masuk waktu sore, dan kepadamulah kami dikumpulkan.